Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya tadi sudah cukup lama saya ngoceh ini, tapi entah kenapa malah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab At-Taqrirat Asyadidah ya. Di video ini kita akan melanjutkannya ke pembahasan kesunahan wudhu ya. Kesunahan wudhu tapi masih membahas kesunahan sebelum membasuh wajah ya. Ini yang keenam. Di sini dituliskan al-mubalaghatu fihima li ghairi shaim. Jadi kesunahan wudhu yang keenam adalah berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air dengan hidung bagi selain orang yang berpuasa. Wahya filmat madoti biayab lugal ma'u ila aksol hanaki wawajahil asnani walithat. Cara mubalagoh, cara berlebih-lebihan dalam berkumur adalah dengan menyampaikan air ke ujung langit-langit mulutnya atau bagian paling atas tenggorokan, dan juga menyampaikan air ke dua sisi gigi dan juga gusi. Kalau sudah melakukan ini berarti kesunahan mubalaghah sudah bisa tercapai, sudah bisa didapatkan. Wa fil istinsaqi ayus idal ma'a bin nafasi ilal khayshum. Kalau untuk istinsaq mubalaghahnya adalah menaikkan air hingga sampai ke ujung hidung ya, bagian dalam lubang hidung, ujung terdalam lubang hidung ya. Dan menariknya tentunya menggunakan paru. Wahwa ikhrajul ma'i minal anfi. Kesunahan yang ketujuh adalah istinsar. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Wa isanu ayaku nabiyadihil yusra. Disunahkan mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Wa yaqulu indahu Allahumma inna a'udzubika min rawa'ikhin nari wa su'iddar. Di saat melakukan kesunahan ini disunahkan mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bau neraka, dan aku berlindung kepada Engkau dari rumah terburuk. Rumah terburuk itu yang neraka ya. Atas lisu yang ke-8, atas lisu fi mamadho. Melakukan 3 kali kesunahan-kesunahan yang telah disebutkan. Asani as-sunanul lati fi asna'i waslil wajhi. Kesunahan yang kedua adalah sunah-sunah yang dilakukan saat membasuh wajah. Yang pertama at-talafudhu bin niyah, mengucapkan niyah. Fayaqulu nawaitul wudhu ali sholati. Maka disunahkan seseorang saat membasuh wajah mengucapkan nawaitul wudhu ali sholat. Saya niat wudhu karena untuk melakukan sholat. Wa yaqulu indahu Allahumma bayyid wajhi binurik yamat tubayyid wujuha awliyaik. Di saat membasuh wajah disunahkan mengucapkan doa. Doa ini, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari Engkau memutihkan wajah para kekasihmu. Walatusawid wajhi bidulumatik yamatusawid wujuha adaik. Dan janganlah Engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu di hari Engkau menghitamkan wajah-wajah musuh-musuhmu. Kesunahan yang kedua ayabda bil wajhi min a'lahu. Memulai membasuh wajah dari atas. Jadi basuhannya dimulai dari atas. Yang ketiga ayakhudzal ma'a biyadaihi jami'an. Mengambil air dengan dua tangan. Ini termasuk sunah ini. Mengambil air dengan dua tangan ini sunah. Yang keempat ta'ahudul maqi. Wa huwa taraful ain alladhi yalil anfa wa yata'ahaduhu bisababah. Kesunahan yang keempat adalah membersihkan ujung mata. Ujung mata itu bagian kiri dan kanan ada bahasanya sendiri. Kalau mak ya, yang keempat ini membersihkan mak. Mak adalah ujung mata yang bersandingan dengan hidung. Jadi ujung mata yang dekat dengan hidung itu namanya mak ya. Dan kesunahannya dibersihkan menggunakan jari telunjuk. Kemudian kesunahan yang kelima ta'ahudul lihat wahwa taraful akhir lil aini wa ta'ahuduhu kadzalika bisababah. Kesunahan yang kelima membersihkan ujung mata yang bersebelahan dengan telinga ya. Maksudnya yang mengarah ke telinga itu namanya lihat. Dan kesunahannya sama seperti sebelumnya menggunakan jari telunjuk. Yang keenam masul udhunaini khurujan min khilafi man yakul innal udhunaini minal wajhi. Kesunahan yang keenam adalah mengusap kedua telinga. Jadi di saat kita membasuh wajah itu kesunahannya mengusap telinga ya. Bukan mengusap telinga yang setelah mengusap kepala, tapi ini mengusap telinga di saat membasuh wajah. Mengapa ada kesunahan ini? Karena agar kita terhindar dari ulama yang berpendapat bahwa dua telinga itu bagian dari wajah. Artinya menurut ulama ini, saat kita membasuh wajah dan tidak mengusap telinga, ya basuhan kita tidak sah. Karena wajah adalah termasuk bagian karena telinga adalah bagian dari wajah menurut ulama tadi ya. Kesunahan yang ketujuh itolatul gurrah wahya waslu mazad ala hadil wajhi min jami'i jawani bihi. Kesunahan yang ketujuh adalah itolatul gurrah. Itolatul gurrah adalah membasuh bagian yang ada di samping wajah. Jadi membasuh bagian di luar batas wajah dari semua sisi. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa semua umat Islam itu kelak di hari kiamat akan memiliki wajah, tangan dan kaki yang mencorong, yang bersinar. Dan sinar itu disebabkan wudu yang dilakukan di dunia. Jadi kalau kita ingin sinarnya semakin cerah, semakin lebar, maka ya basuhan wudu kita lakukan semakin lebar. Jadi semakin lebar basuhan wudhu maka semakin terang sinar kita kelak di akhirat. Oleh karena itu ada kesunahan itolatul gurrah. Yang kedelapan adalku wahwa imrarul yadi alal udwi. Yang kedelapan menggosok ya. Dalak atau dalku adalah menjalankan tangan di anggota wudhu, menggosok ya. Yang kesembilan atahlilu lilihyati alkasati wal aridainil kasifaini. Wayakunu bi'asabil yadil yumna min asfal wa bighurfatin mustaqillah. Kesunahan yang kesembilan adalah menyela-nyelai jenggot dan brewok yang tebal. Dan menyela-nyelainya menggunakan jari tangan kanan dari arah bawah dengan menggunakan air yang baru, air yang bukan sisa dari basuhan sebelumnya. Yang kesepuluh at-taslitsu fi mamadho. Melakukan tiga kali kesunahan-kesunahan yang telah disebutkan. Asal itu asunanu allati fi athna'i ghusli yadain. Yang ketiga, kesunahan yang ketiga adalah kesunahan yang dilakukan di saat membasuh kedua tangan. Ada beberapa kesunahan. Yang pertama, ayyabta di aminal kafen. Idza kana yasubul ma'a ala nafsihi wa idza sabba alaihi ghairuhu wa mislu sunbur fayabtadi'u bil mirfaq. Kesunahan yang pertama, di saat membasuh tangan, basuhannya dimulai dari telapak tangan, jadi dari ujung jari dulu. Ini kalau memang cara wudhunya dengan mengalirkan air sendiri. Tapi kalau airnya dialirkan oleh orang lain atau sombur ini keran ya, keran, maka dimulai dari siku. Jadi saat kita membasuh tangan, bagian mana yang lebih dahulu disunah dibasuh itu tergantung. Kalau kita mengalirkan air dengan sendiri maka ujung jari, tapi kalau dialiri oleh orang lain atau keran ya, maka sunahnya dari siku. Wa yaqulu inda ghusril yumna Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa adkhilnil jannata bi ghairi hisab. Di saat membasuh tangan kanan disunahkan membaca doa. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kanan dan masukkanlah aku ke dalam surga tanpa hitungan, tanpa perhitungan amal. Wa yaqulu inda ghusril yusra, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Di saat membasuh tangan bagian kanan disunahkan membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari Engkau memberikan kitabku dengan tangan kanan atau memberikannya dari belakang punggung, ya. Dari belakang punggung ini alamat atau tanda orang-orang yang di akhirat celaka, ya, menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dan dari belakang, ya. Karena tangan kanannya dibelenggu, tangan kanannya ditali. Yang kedua atayamun fayaghsilul yumna tsumal yusra. Kesunahan yang kedua adalah mendahulukan anggota kanan. Jadi membasuh tangan kanan dulu baru tangan kiri. Yang ketiga adalku menggosok. Yang keempat at-tahlilul asabi bi ayyi kaifiyah wal afdal bi tasbik wa huwa wad'u ihdahuma 'alal ukhra. Kesunahan yang keempat adalah menyela-nyelai jari tangan dengan cara apapun. Tapi yang lebih baik menyela-nyelainya dengan cara tasbik. Tasbik adalah memasukkan jari-jari tangan ke dalam sela-sela jari yang lain. Yang kelima itolatu tahjil ilanis fil adud wal akmalu ilal katif. Kesunahan yang kelima adalah memperpanjang basuhan tangan, memperpanjang tahjil, memperpanjang basuhan tangan hingga separuh, ya, separuh bagian antara apa itu siku dan apa itu namanya pundak, ya, siku dan pundak. Jadi tangan antara siku dan pundak itu namanya adud. Di tengah-tengah itu sudah mendapatkan kesunahan itolatu tahjil. Tapi kalau ingin lebih sempurna ya dibasuh hingga sampai ke bahu atau pundak. Yang keenam tahrikul khatimil ladzi yasilul ma'u tahtahu. Fa idza lam yasil fayajibu tahrikuhu. Kesunahan yang keenam adalah menggerakkan cincin yang masih bisa dialiri oleh air. Jadi selama air masih bisa sampai ke bagian yang ada di bawah cincin, maka hukum menggerakkannya adalah sunnah. Tapi kalau cincinnya terlalu rapat sehingga air tidak bisa sampai ke kulit yang ada di bawah cincin, maka menggerakkan cincin hukumnya tidak lagi sunnah tetapi wajib. Yang ketujuh al-muwalatu baina ghuslil wajhi wal yadaini. Kesunahan yang ketujuh adalah terus-menerus, ya, antara wajah dan tangan. Jadi setelah membasuh wajah, sebelum basuhan wajah kering, disunahkan langsung membasuh tangan. Ini sunnah, ya, tidak wajib. Yang kedelapan at-tahlitsu fi ma madha, melakukan tiga kali kesunahan-kesunahan yang telah disebutkan. Jadi kesunahan-kesunahan tadi itu sunahnya dilakukan tiga kali. Arabi'u as-sunanu allati fi athna'i masyir ra'si. Kesunahan yang keempat adalah kesunahan yang dilakukan di saat mengusap kepala. Yang pertama mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Jadi kewajibannya hanya sebagian tapi disunahkan diusap keseluruhan. Wa yusannu bi ayyadu ibhamaihi ala sudghaihi wa yulsiqa as-sababataini bi ba'dihima. Wa yabda bil mashi min muqaddamatir ra'si ila akhirih. Wa yarudduhuma ilal muqaddamati in kana sya'ruhu yang qalib. Cara mengusap seluruh kepala adalah meletakkan ibu jari di belakang mata. Jadi antara mata dengan telinga itu namanya sudhu, as-sudhu. Ala sudhu ini artinya, ya, apa, di belakang mata. Meletakkan ibu jari, dua ibu jari diletakkan di belakang mata, antara mata dan telinga. Kemudian jari telunjuk ditempelkan, ujung jari telunjuk ditempelkan dengan ujung jari yang lain. Lalu memulai usapan dari depan kepala hingga belakang kepala. Kemudian setelah sampai ke belakang, dengan posisi tangan seperti tadi, setelah sampai ke belakang itu dikembalikan lagi ke depan. Kalau memiliki rambut yang bisa terbolak-balik, ya, rambut yang tidak terlalu panjang, tidak pendek juga. Wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan aw tawilan ka sya'ril mar'ah fala yaruddu. Jadi setelah jari sampai ke kepala bagian belakang, itu kesunahan mengembalikan lagi ke depan hanya terkhusus bagi orang-orang yang memiliki rambut yang bisa terbolak-balik, ya. Maksudnya di saat jari kita jalankan ke belakang, yang terusap hanya rambut di satu sisi saja, di sisi yang lain tidak terusap. Bisa terusap bila tangan kita kita kembalikan ke depan, itu namanya sya'run yang qalib. Tapi kalau rambutnya terlalu panjang, itu ya walaupun dikembalikan ke depan ya tidak bisa terusap sisi yang lain. Atau rambutnya terlalu pendek. Kalau terlalu pendek ya cukup dengan satu kali gerakan dari depan ke belakang itu sudah basah semua, sudah terusap semua. Wa yaqulu indahu Allahumma ghasini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa zillani tahta zilli arsik ya malazilla illa zilluk. Allahumma harrim sa'ri wa basyari 'alan nar. Di saat mengusap kepala disunahkan membaca doa. Ya Allah, penuhilah aku dengan rahmat-Mu. Penuhi itu maksudnya ya berilah rahmat-Mu secara merata kepadaku dan turunkanlah keberkahan-Mu kepadaku dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu di hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku atas neraka. Jadi ini doa di saat mengusap kepala ya. Kesunahan yang kedua, mashul udhunaini ma'ar ra'si khurujan min khilafi man yakul innal udhunaini minar ra'si. Sama seperti saat membasuh kepala, ya. Kesunahan mengusap telinga juga disunahkan saat mengusap kepala. Hal ini disunahkan sebab agar terhindar dari ulama yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sehingga saat kita mengusap kepala disunahkan juga mengusap telinga. Yang ketiga, al-muwalatu baina ghusl al-yadaini wa mashhi ra'si. Muwalah terus menerus antara basuhan dua tangan dan mengusap kepala. Yang keempat, at-taslitsu fi ma madha. Melakukan tiga kali kesunahan-kesunahan yang telah dijelaskan. Al-khamisu as-sunanul lati ba'da mashhi ra'si. Kesunahan yang kelima adalah kesunahan yang dilakukan setelah mengusap kepala. Yang pertama, mashul udhunaini, mengusap dua telinga. Wa yaqulu indahu Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati mal abrar wa'udzu bika minan nari wasu'id dar. Di saat kita mengusap telinga, kita disunahkan mengucapkan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan firman-firman-Mu dan mengikuti kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, perdengarkanlah aku panggilan surga, ya. Panggilan surga di dalam surga bersama orang-orang baik, dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan juga dari rumah yang buruk, ya. Suidar ini maksudnya ya neraka. Ayam sahuhumatis amarat. Mengusap telinga ini dilakukan 9 kali. Salasan istiklalan bima injadid. Bi ayumarro bimusab bahataihi fi ma'atifil uduni. Wa yumarro ibi ibhamaihi ala zahri udunaihi. 9 kali itu 3 kali yang pertama istiklal ya. Istiklal itu maksudnya tersendiri. Tersendiri, tidak menggunakan air bekas usapan kepala. Jadi mengambil air yang baru dan diusap 3 kali. Penggambaran pengusapan 3 kali itu menjalankan jari telunjuk di lempitan-lempitan telinga. Jadi jari telunjuk dijalankan di lempitan telinga, kemudian ibu jari atau di jari jempol itu digerakkan di bagian yang menghadap ke kulit kepala ya. Jadi bagian luar telinga. Wa salatan lisimakhaini bima injadid. Kadzalika bi ayyudkhilal musabbahataini fi kharqayil udhunaini. Kemudian 3 kali untuk mengusap lubang telinga ya, 2 lubang telinga dengan air yang baru. Yaitu caranya sama seperti sebelumnya, memasukkan ibu jari ke lubang telinga, dua lubang telinga, berarti kan sudah enam ya. Wasalasan istidharon bibatinil kafi bima injadi din aidon. Kemudian setelah enam kali diusap lagi tiga kali dengan apa? Menambalkan telapak tangan ke telinga dengan air yang baru. Itu namanya istidhar ya, mencari kejelasan. Yang kedua mashur rokobah, disunahkan mengusap leher indal a'imah. Kesunahan ini menurut beberapa imam ya, walaupun ini dalam fatul muin dianggap apa ya, dianggap bid'ah malahan. Al-Ghazali wal Baghawi wa Rafi'i. Tiga imam yang mensunahkan ini adalah Ghazali, Baghawi dan Rafi'i. Faisanu bil yadil yumna. Kesunahan ini sunah dilakukan dengan tangan kanan. Wa yaqul indahu Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aglal. Ya Allah, lepaskanlah tubuhku dari, bebaskanlah tubuhku dari api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari belenggu dan rantai, rantai-rantai dan belenggu. Biasanya belenggu itu ya di apa, di diikatkan di leher. As-sadisu as-sunanul lati fi athna'i ghuslir rijli. Kesunahan-kesunahan yang disunahkan saat membasuh kaki. Yang pertama ayat tadi amilal aswabi, memulai basuhan kaki dari jari. Idza kana yasubul ma'a ala nafsihi wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi'u bil aqib bil ka'bi. Seperti halnya tangan ya. Kalau kita mengalirkan air sendiri, maka kesunahannya dimulai dari ujung jari. Tapi kalau kita apa? Air, tapi kalau air yang kita gunakan wudu dituangkan oleh orang lain, maka kesunahannya dari mata kaki. Wa yaqul inda ghuslil yumna Allahumma tsabbit qadami ala shirat ma aqdami ibadika sholihin. Di saat membasuh kaki kanan, kita disunahkan membaca doa, ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas jembatan Shirath beserta kaki para hamba-hambamu yang sholih. Wa yaqulu inda ghuslil yusra Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadami ala Shirath finnar ya matazilu aqdamul munafiqina wa musyrikin. Di saat membasuh kaki bagian kiri, disunahkan membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terpelesetnya kakiku di jembatan Shirath, terpeleset ke dalam neraka di hari kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik terpeleset di sana. Jadi doa antara membasuh tangan, membasuh kaki kanan dan kaki kiri itu berbeda. Kesunahan yang kedua adalku bahwa imrul yadi alal udwi, menggosok ya, menggosok artinya menjalankan tangan di anggota wudu. Yang ketiga at-takhlil, menyela-nyelai. Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra mubtadi'an min khinsiril rijlil yumna ila khinsiril rijlil yusra min asfal. Kesunahan yang ketiga adalah menyela-nyelai jari kaki. Cara menyela-nyelai jari kaki adalah dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Jari kelingking tangan kiri dimulai dari jari kelingking kaki kanan, diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Jadi dengan jari kelingking, dari jari kelingking ke jari kelingking. Dengan jari kelingking tangan kiri, dari jari kelingking kaki kanan hingga jari kelingking kaki kiri. Yang keempat atayamunu ayab da'a wiri jilil yumna thumal yusra. Kesunahan yang keempat adalah mendahulukan anggota kanan, yaitu mendahulukan membasuh kaki kanan lalu baru kaki kiri. Yang kelima itolatu tahjil, memperpanjang basuhan kaki ilanis fisaki wal akmalu ilar rubbata ini. Memperpanjang basuhan kaki ini bisa didapatkan dengan membasuh hingga separuh betis ya, separuh betis. Tapi yang lebih baik membasuhnya hingga sampai ke lutut. Yang keenam al-mubalaghatu fi ghuslil aqib, berlebih-lebihan saat membasuh apa ini, tumit ya, tumit. Aqib ini ya tumit. Maksudnya terkadang kan sebagian orang tumitnya itu kan pecah-pecah ya, sehingga rawan air sampai ke dalam pecahan-pecahan itu. Jadi khusus untuk tumit itu sunahnya lebih diperhatikan. Yang ketujuh al-muwalatu baina masyirasi wa ghusli rijlain. Terus-menerus antara usapan kepala dan basuhan kaki. Jadi setelah mengusap kepala langsung dilanjutkan ke basuhan kaki. Yang kedelapan atas lithu fi mamadho, melakukan tiga kali kesunahan yang telah dijelaskan. Asabiu asunan lati ba'dal faraghi minal wudu. Yang kedelapan kesunahan yang dilakukan setelah selesai wudu, setelah selesai melakukan wudu. Kesunahan yang pertama syurbuhu atau syarbuhu min fadli wadu'ihi wa rasi izarihi bihi. Kesunahan yang pertama adalah meminum bekas air wudu dan memerciki sarung, maksudnya izar itu ya pakaian bawah ya, sarung dengan sisa air wudu. Yang kedua addu'a ba'dahu. Yang kedua, kesunahan yang kedua berdoa setelah wudu mustaqbilan lil qiblah wa rafi'an yadayhi bi haitsu yurabayadu ibtaihi wa huwa asyhadu. Jadi doa wudu ini dilakukan dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan sekiranya keteknya kelihatan. Jadi tangannya dibuka sekiranya keteknya itu sudah kelihatan. Doa itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin, waja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk bagian dari orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu. Dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang suci. Dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang baik. Kesunahan yang ketiga, qiraatu suratil qadri salasan wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Membaca surat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tiga kali. Kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu hingga akhir. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas ya. Kesunahan yang keempat, sholatu sunnatil wudu wa hiya ba'dal wudu bihaitsu tunsabu ilaihi. Melakukan sholat ya, sholat dua rakaat setelah wudu itu sunnah ya. Sholat ini dilakukan setelah wudu sekiranya sholat yang dilakukan itu masih dinisbatkan kepada wudu, artinya ya jarak antara sholat dan wudu itu tidak terlalu lama. Wa yaqra'u fiha suratil kafirun wal ikhlas wa tandariju bi fi ghairiha. Surat yang dibaca di saat melakukan sholat wudu itu sunnahnya rokaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rokaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan sunnah sholat wudu ini bisa tercakup oleh sholat yang lain. Jadi melakukan sholat setelah wudu itu bisa mencakup kesunahan sunnah wudu. Misalkan ada orang punya tanggungan sholat subuh ya, misalkan dia wudu setelah itu sholat subuh. Ya, sholat subuh itu juga sudah bisa menggugurkan kesunahan ini. Asaminu asunanul amatu fil wudu. Yang kedelapan, kesunahan yang kedelapan adalah kesunahan yang umum. Kesunahan yang umum di saat wudu. Di saat wudu ya, di saat melakukan wudu. Yang pertama istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Yang kedua al-julus, duduk. Yang ketiga tarkun nafdil ma, tidak menghilangkan air. Yang keempat al-iktisadu fil ma. Nafdu itu menghilangkan air. Maksudnya air yang ada di anggota wudu itu sunah untuk dibiarkan ya. Sunah untuk dibiarkan. Ini saya cari dulu di kamus ini terjemahnya yang enak apa nafdu ini. Nafdu itu mengibaskan ya, tidak mengibaskan air wudu. Kemudian yang keempat al-iktisadu fil ma'i ay adamul israfi fi sabbi. Yang keempat itu hemat ya, hemat air. Artinya tidak boros dalam mengalirkan air. Jadi wudu itu sunahnya tidak boros. Yang kelima ala yatakallama, tidak berbicara. Yang keenam wat uma yaktarifu minhu an yamini wa mayusabu minhu an yasarih. Yang keempat, meletakkan tempat air wudu di sebelah kanan bila wudu dengan cara mengambil air. Tapi kalau wudunya dengan cara menuangkan air, sunahnya diletakkan di sisi kiri. Jadi tempat air wudhu itu lebih sunahnya di mana, itu tergantung, tergantung cara wudhunya bagaimana. Kalau cara wudhunya dengan cara mengambil air, sunahnya diletakkan di sisi kanan. Kalau cara wudhunya dengan mengalirkan air, sunahnya diletakkan di sisi kiri. Yang ketujuh al-mualah. Al-mualah itu ya terus menerus, kontinu. Bihaitsu yaghsilul udwa tsaniya qabla jafafil udwil awal ma'adidalil hawa'i wal mizaji wa zaman. Mualah itu sekiranya membasuh anggota wudhu yang kedua sebelum anggota wudhu yang pertama kering. Jadi membasuh anggota wudhu sebelumnya kering. Keringnya ini yang ditinjau adalah udara yang standar, kondisi tubuh yang standar, dan waktu yang standar ya. Yang kedelapan, alayat lima wajahu bilma, tidak menampar wajah dengan air. Jadi kadang kan ada ya wudhu itu apa air ditamparkan ke wajah, itu kan kadang ada seperti itu hukumnya makruh gitu ya. Sunahnya tidak begitu, tidak menampar wajah dengan air. Yang ke-9, ayat tawakkur rosas fayajlisu fi mahalin layana luhul ar-rosasu fihi. Kesunahan yang ke-9 adalah menghindari percikan-percikan air. Maka disunahkan duduk di tempat yang tidak najis. Yang ke-10, tarkul isti'anati fi sabbi ilali udrin. Tidak meminta bantuan mengalirkan air kecuali ada udzur. Yang ke-11, tarkut tansifi ilali udrin, tidak mengelap air wudhu kecuali karena udur. Jadi tansif itu ya seperti apa, mengibaskan tadi, tapi ini dengan cara dilap. Sebentar, saya carikan terjemah yang enak ya. Tarkut tansif, tansif itu ya tadi dielap itu. Jadi karena disunahkan saat kita wudhu itu kita membiarkan air tidak hilang dari anggota wudhu. Tansif itu mengeringkan ya, tidak mengeringkan dengan kain kecuali udzur. Yang ke-12, tarku ziyadati ala thalas, tidak lebih dari 3 kali. Yang ke berapa ini? 13, ala yang kusoma wudhuihi an muddin. Air wudhu tidak kurang dari ukuran 1 mud ya. Yang ke-14, istishabun niyati ila akhiril wudhu. Yang ke-14, melanjutkan atau meneruskan niat hingga akhir wudhu. Jadi niat itu kan sebenarnya hanya di saat membasuh wajah saja ya. Tapi disunahkan niat itu terus-menerus ada hingga akhir wudhu. Satu mud itu ukurannya, ini kalau di kamus Al-Munawir ya, kalau di kamus Munawir satu mud itu kira-kira kurang lebih 6 on. Wa yustahabul wudhu li iradatin naumi, disunahkan wudhu saat ingin tidur. Jadi sebelum tidur sunahnya wudhu dulu. Wali qiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri, menghadiri majlis ilmu dan zikir. Wali ziaratil kubur, untuk ziarah kubur. Wal baqai ala taharati daiman, dan selalu dalam keadaan suci. Wa tajdidil wudu, memperbarui wudu. Wa kullama ahdasa tawaddu'a, setiap hadas disunahkan. Ini di sini sudah adzan asar ya. Sudah adzan asar dan ini kebetulan juga sudah masuk syarat wudu ya, sudah masuk ke pembahasan yang baru. Saya persilahkan dulu, barangkali ada yang ada yang ditanyakan ya, ada yang ditanyakan, ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditulis di live chat ya. Saya tunggu beberapa detik. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya lanjutkan. Syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i. Adadu syurutul wudu'i khamsata asyara syaraton. Jumlah syarat wudu ada 15 syarat. Wahia al-islam. Falayasihu min kafir li anal wudu ibadatun taftakiru ilaniyah. Wal kafir laisa min ahliha. Syarat wudu yang pertama adalah Islam. Maka wudu tidak bisa sah dari orang kafir. Mengapa? Karena wudu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Sedangkan orang kafir tidaklah orang yang layak melakukan niat. Jadi orang kafir itu niatnya tidak dianggap ya. Yang kedua at-tamyiz. Faisihu min ghairil mumayyiz li'anal wudu ibadatun taftakiru ila niyah. Wa min syurutin niyah tamyizun nawi. Syarat yang kedua adalah tamyiz ya. Harus sudah pintar, sudah tamyiz. Jadi wudu tidak sah bagi orang yang belum mumayyiz. Karena wudu adalah ibadah yang butuh niat. Dan termasuk bagian dari syarat niat, termasuk syarat niat adalah orang yang niat itu harus sudah tamyiz. Jadi apa syarat pertama dan kedua ini mirip ya, mirip. Alasannya mirip. Syarat yang ketiga annaqum anil haidi wan nifas. Suci dari had dan nifas. Yang keempat annaqu amma yamna usulal mai ilal basarah. Yang keempat bersih atau terbebas ya. Terbebas dari benda-benda yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Jadi di anggota wudu tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Bihaitsu la yakun hunaka jirmun yamna usulal ma'i ilal basarah. Jadi penggambarannya adalah di anggota wudu tidak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Fayajibu izalatu ma tahtal adhafir minal ausah wa ma fil muk wa lihat minan namat. Wa ghadzalika mimma yamna usulal ma'i ilal basarah. Karena ada syarat seperti ini maka diharuskan menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku dan juga kotoran-kotoran mata baik di sisi apa di sisi kanan maupun kiri ya yang bisa menghalangi air sampai ke sana. Jadi apapun itu kalau ada sesuatu di anggota wudu yang ada potensi menghalangi air sampai ke kulit itu harus dibersihkan sebelum wudu. Yang kelima ala yakuna alal udwi ma yuga yirul ma bihaitu yaslubu ismal ma'i kahibrin wasobun matalan. Syarat yang kelima tidak boleh ada sesuatu yang merubah air di anggota wudu. Sekiranya sesuatu itu bisa menghilangkan nama air. Contohnya seperti tinta dan sabun. Sabun ya sabun. Yang keenam al ilmu bifardiyatih ayya lama man yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Syarat yang keenam adalah mengetahui status kefarduan wudu. Penggambarannya seorang yang ingin melakukan wudu dia harus mengetahui bahwa wudu yang dilakukan adalah fardu. Yang keenam alayata kita fardun min furudihi sunnatan wa fihi halat. Syarat yang keenam tidak meyakini kefarduan wudu adalah sunnah. Dan dalam hal ini ada beberapa kondisi yang tarotan ya tak gitu anakula afal wudu ifurut fayasihu minhul wudu. Terkadang bila seseorang meyakini seluruh perbuatan wudu, seluruh pekerjaan wudu adalah fardu maka wudunya sah ya. Jadi meyakini semuanya fardu itu wudunya sah. Yang kedua watarotan yata gitu anakula afalil wudu isunanun falasu minul wudu. Kalau meyakini semua pekerjaan wudu adalah sunnah maka wudu yang dilakukan tidak sah. Watarotan yata gitu anafihi furudon wasunanan layu imajju bainahuma. Penggambaran yang ketiga meyakini sebagiannya ada yang sunnah, sebagian ada yang fardu. Jadi semua pekerjaan wudu itu ada yang sunnah, ada yang fardu, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu. Maka dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini, hukumnya diperinci. Rincian yang pertama, in kana amiyan fayasihu bil ittifaq. Kalau orang yang seperti ini dia adalah orang awam, maka wudunya sah ya. Ulama sepakat wudunya sah. Yang rincian yang kedua, in kana aliman yasihu inda bin Hajar wa yasihu inda Ramli. Rincian yang kedua, bila dia adalah orang alim, orang yang mengetahui, maka wudunya sah menurut Ibnu Hajar dan tidak sah menurut Ramli. Ini ada catatan kaki ya. Nomor satu ini ada catatan kaki. Ini pengertian alim. Dzabitul alim huna huwa man qadista wala bi talabil ilmi au mulazamatil ulama waqtan yumkinuhu fihi tamyizul faraid minasunan fil adah. Pengertian orang alim adalah seorang yang sibuk dengan mencari ilmu atau sibuk dengan bersama dengan para ulama di satu waktu yang memungkinkan ia mengetahui kefarduan-kefarduan wudu, membedakan dari kesunahan-kesunahannya. Kemudian mana tadi? Yang keempat, wataratan yaqulu inna masharra siwagos la rijlani ahaduhuma sunnah wa lam yu'ayyin fa yasihu li annahu lam ya'taqid fardhan muayyanan annahu sunnatan. Kalau syarat yang keempat, penggambaran yang keempat adalah ada orang yang mengatakan bahwa usapan kepala dan basuhan kaki itu salah satunya sunnah, tapi tidak menentukan itu wudu orang yang seperti ini sah, karena dia tidak meyakini fardu tertentu adalah sunnah. Jadi yang tidak boleh adalah meyakini fardu tertentu ya, tapi kalau tidak tertentu itu masih sah wudunya. Syarat yang kedelapan, al-ma'u tahur, menggunakan air yang suci mensucikan. Lianal hadasa la yurfa'u illa bil ma'i tahuri al-mutlaqi kama taqaddam. Karena hadas tidak bisa hilang kecuali dengan air yang suci mensucikan, yang mutlak, seperti penjelasan yang telah dijelaskan. Dan syarat yang kesembilan, izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidah. Fayajibu ghuslatani bil ittifaq. Bila ada najis di anggota wudu dan najis itu tidak hilang dengan satu basuhan, maka harus melakukan dua basuhan. Dan ini ulama sepakat. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghuslah wahidah fa inda rafi la budda min ghuslatin kadzalik. Ghuslatun li izalatin najasah wa ghuslatun li rafil hadas. Kalau ada najis di anggota wudu dan najis itu bisa suci dengan satu kali basuhan, maka menurut Ar-Rafi masih harus melakukan dua basuhan. Satu basuhan untuk menghilangkan najis dan satu basuhan untuk menghilangkan hadas. Jadi menurut Imam Rafi'i tidak bisa satu basuhan untuk dua hal sekaligus, tidak bisa. Kama qala sahibus Shafwati Zubat wa adamin harrafi'i raf'al khubas. Jadi penjelasan pendapat Ar-Rafi'i ini telah dijelaskan oleh penulis Zubat, ya, Nadhim Zubat. Fa inna Nawawi takfi ghuslatun wahidah li izalatin najasah wa li raf'il hadas wa huwal mu'tamad. Menurut An-Nawawi cukup dengan satu basuhan saja. Jadi satu basuhan bisa untuk dua hal sekaligus. Bisa untuk menghilangkan najis dan untuk menghilangkan hadas. Dan ini dianggap pendapat yang mu'tamad ya. Yang ke-10, jaryul ma'i ala jami'il udwi. Syarat wudu yang ke-10 adalah mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Wi ayya jriya bi tab'ihi fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw thaljin. Jadi penggambaran mengalirkan air adalah air itu mengalir dengan tabiatnya. Maksudnya tidak dialirkan, tidak mengalir karena digerakkan oleh seseorang. Oleh karena itu tidak cukup mengusap anggota wudu dengan kain ya. Jadi kain basah kemudian kita alirkan ke anggota wudhu itu tidak sah, atau dengan salju ya, dengan salju atau es. Salju atau es itu walaupun bisa membasahi kulit tapi tidak cukup untuk wudhu, karena airnya tidak mengalir. Kemudian yang ke-11, tahak kukul muktadi ayil jasmu finniyah. Yang ke-11, syarat wudhu yang ke-11 adalah dipastikan sesuatu yang menyebabkan wudu. Jadi muktadi ini sesuatu yang mengharuskan wudu ya. Sesuatu yang mengharuskan wudu harus pasti. Maksudnya niat wudu itu harus tegas, harus mantap. Falau tawaddu asyakan hal huwa muhdisun am mutawaddi falyasihu wudhuhu in banal halu annahu ghairu mutawaddi li'adami tahaqqukil muqtadi wa huwal jasmu bin niyat. Jadi andai kata ada orang yang wudu, di saat wudu dia ragu, apakah saya dalam kondisi hadas atau dalam kondisi suci, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Walaupun dia ternyata terbukti dia hadas. Jadi keraguan dalam niat ini sangat berpengaruh ya. Orang yang ragu di saat niat apakah saya hadas atau tidak, itu wudunya tidak sah. Karena tidak ada kepastian penyebab wudu, dan itu menjadikan niatnya tidak tegas, tidak jazm. Yang ke-12, dawamu niyati hukman bi alla ya'tiya bima yunafiha karidah wa alla yasrifaha ila ghairil manwi. Syarat wudu yang ke-12 adalah menyertakan niat secara hukum. Secara hukum maksudnya tidak ada hal-hal yang membatalkan niat. Contoh hal-hal yang membatalkan niat adalah murtad, dan juga contohnya adalah sesuatu yang bisa mengarahkan ke selain niat ya, mengarahkan ke selain niat. Yang ke-13 ada muta'alliqin niyah, kama taqaddama fi syurutin niyah. Sohifah 83, tidak menggantungkan niat ya, seperti penjelasan di halaman 83. Kemudian yang ke-14 dan 15, duhulul waqti wal mualah lidaimil hadas kasalasil bauli wal madyi wal mustahadah. Syarat yang ke-14 dan 15 adalah masuknya waktu dan mualah, terkhusus bagi orang yang hadasnya tidak bisa berhenti. Contohnya seorang yang beser kencing maupun madinya selalu keluar, atau perempuan yang mengeluarkan darah mustahadah. Kama qala sahibu Shofati Zubad, lahu surutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima. Ini tiga nadam ini sudah dijelaskan, penjelasannya sudah tadi ya. Jadi ini tidak perlu dijelaskan lagi. Wa adamul mani'i min wusuli ma'in ilah basharatil maksuli wa yadkhulul waqtu lidaimil hadas wa adam min harrafi'i raf'al khabas. Ini sekarang ada masalah ya. Ada beberapa masalah ini, tapi saya teruskan di video setelahnya ya. Jadi insyaallah ini jamaah dulu. Jamaah asar dulu, sholat dulu, nanti kalau setelah sholat ya, entah dilanjutkan atau tidak ya, tergantung waktunya ya, tergantung kondisinya memungkinkan atau tidak. Sebelum saya akhiri, saya persilahkan kembali untuk bertanya atau apapun itu. Bila ada keterangan yang kurang jelas atau bagaimana, silahkan saya tunggu beberapa detik untuk bertanya ya. Saya tunggu hingga menit 49. Kalau tidak ada ya saya akhiri. Baik, karena tidak ada respon sama sekali, saya akhiri streaming kali ini. Insya Allah nanti dilanjutkan ya, tapi ya saya tidak janji. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah mengikuti hingga akhir. Mohon maaf bila terdapat kesalahan.